إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bisa disebutkan sebuah hadis qudsi yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda qala Allah taala Allah subhanahu wa taala pernah berfirman ya bani adam innaka ma da'autani wa raja'utani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi ini, Allah menyatakan, wahai anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan engkau berharap kepadaku, sungguh aku akan mengampunimu apapun keadaanmu dan aku tidak peduli. Ya bena Adam, lau balagad dunubaka anana samai summa staghfartani ghafartu lak. Dan juga wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, seluas langit, kemudian kamu mohon ampun kepadaku, tentu aku akan mengampuninya. Ya bena Adam, innaka lau ataitani biqurabil ardi khataya, summa laqitani la tushriku bi syai'a. La ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, sesungguhnya seandainya engkau mendatangi aku dengan dosa-dosa sepenuh bumi atau kesalahan-kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau mendatangi aku dengan selama engkau tidak berbuat syirik, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, tentu aku akan mendatangimu dengan sepenuh ampunan. Yaitu sepenuh bumi berupa ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini kata Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Wa qala At-Tirmidzi hadza hadisun hasan. Ini adalah hadis yang derajatnya hasan. Naam. Demikian keadaan hadis ini. Ma'asyiral muslimin jamaah salat jumat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah merupakan hadis qudsi. Yakni merupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala tetapi yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran dan tidak termasuk dari ayat-ayat Quran. Hanyalah firman Allah yang diriwayatkan dari Rasulullah s.a.w. dan disebutkan dan para ulama menyebutnya sebagai hadis qudsi. Ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hadis qudsi yang mulia ini terdapat di dalamnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil padanya. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, dalam hadis qudsi tadi kita melihat betapa luasnya karunia dan rahmat atas serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hamba-hambanya, kepada seluruh makhluknya, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sungguhnya rahmatnya meliputi segala sesuatu, sehingga siapapun dari hambanya yang berbuat dosa, meskipun sepenuh langit dan bumi, sebanyak apapun, selagi dia mau bertobat, mau beristighfar, mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan mengampuninya. Menunjukkan luasnya rahmat Allah taala kepada kita, kepada segenap hamba-hambanya. Sebagaimana Allah taala juga berfirman di dalam surat Al-A'raf, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, kata Allah taala. Demikian pula kita pun tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Manakala kita berbuat dosa, berbuat maksiat, maka pastikan bahwa sungguhnya Allah taala akan mengampuni selagi kita mau kembali kepada Allah, mau memohon ampun kepada Allah, beristighfar, bertobat dari segala dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat. Karena itu Allah taala berfirman di dalam surat Az-Zumar, "Qul ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Allah taala menyatakan, katakanlah wahai Nabi SAW, yakni dikatakan, "Ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim." Wahai hamba-hambaku, orang-orang yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri, yaitu dengan melakukan maksiat, dengan melakukan dosa, dengan berbuat berbagai macam kesalahan-kesalahan, "La taqnatu min rahmatillah." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Sesungguhnya Allah taala mengampuni semua dosa-dosa. "Innahu huwal ghafurur rahim." Sesungguhnya Dia Allah taala zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di samping itu, ma'asyiral muslimin, hadis yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita, yaitu anjuran, dorongan serta hasungan bagi kita semuanya untuk banyak beristighfar, banyak mohon ampun kepada Allah atas segala macam dosa yang pernah kita perbuat. Sekali lagi, kita enggak boleh putus asa, karena sesungguhnya rahmat Allah begitu luasnya. Jika kita melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan kesalahan dan apapun bentuknya dan sebanyak apapun jumlahnya, selagi kita mau kembali kepada Allah, mau kemudian mohon ampun, beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa hamba-Nya tersebut. Kemudian, ma'asyiral muslimin, di dalam hadis qudsi itu pula bisa kita ambil pelajaran bahwa sungguhnya hadis tersebut menjelaskan kepada kita tentang fadilah, tentang keutamaan bertauhid, yakni mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Yakni, ma'asyiral muslimin, jika selama seorang benar-benar mengesakan Allah dalam semua bentuk ibadahnya, tatkala mereka beribadah, berdoa misalnya, memohon ampun, memohon pertolongan, memohon perlindungan, berkorban, bernazar, atau apapun jenis doa, apapun jenis amalan, ibadah yang dia lakukan benar-benar semata-mata karena Allah, tidak berbuat syirik, tidak melakukan kesyirikan sedikitpun kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang demikian ini manakala dia berbuat dosa, berbuat maksiat, selagi bukan perbuatan syirik, maka pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang tersebut. Nah, selagi itu bukan perbuatan syirik, dosa besar apapun yang pernah kita lakukan, ada harapan besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menegaskan hal itu dalam firman-Nya di surat An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'aziman." Allah taala menyatakan sesungguhnya Allah taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Tetapi Allah taala mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. "Wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'aziman." Maka barang siapa berbuat syirik, sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah menegaskan dosa apapun selagi bukan syirik, selagi bukan melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada kemungkinan besar, dan harapan untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syirik, perbuatan menentukan Allah taala dalam beribadah, maka tidak akan pernah diampuni Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang mau kembali, mau bertobat sebelum matinya. Naam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iya, maka hendaknya kita sungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, mohon istighfar, ampunan dan tobat kepada Allah. Karena sungguhnya ma'asyiral muslimin, dosa apapun yang pernah kita berbuat, selagi itu bukan kesyirikan, sekali lagi ada harapan besar, ada naam ampunan yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita semuanya. Nah, hal itu dikuatkan dengan sebuah hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang badui. Seorang badui yang datang kepada Rasulullah SAW, lantas dia bertanya, ya Rasulullah, mal mujibatan, wahai Rasulullah, apakah dua perkara yang pasti, yakni yang satu pasti akan dimasukkan dalam surga oleh Allah Ta'ala pelakunya, dan yang satu lagi pasti akan dimasukkan neraka pelakunya? Maka Rasulullah SAW ditanya seperti itu, faqala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa mati dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun, maka dia masuk ke dalam surga. Wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Dan barang siapa mati dalam keadaan masih berbuat syirik, belum bertobat dari kesyirikan tersebut, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ini pasti. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita semua tentang fadilah, keutamaan bertauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Terus menerus dalam beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Tidak dipalingkan ibadah kita sedikit pun kepada selain Allah Ta'ala. Kalau berdoa, berdoa hanya kepada Allah. Kalau meminta, meminta hanya kepada Allah. Kalau kita mohon ampun, kemudian juga berkorban, bernadar. Demikian pula kita melakukan apapun dalam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, dan ini masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Karena itu ma'asyiral muslimin, sebagai hamba Allah yang mukmin, maka sepantasnya kita menjaga ibadah kita, menjaga tauhid kita, menjaga ibadah kita, jangan sampai kita melakukan kesyirikan sedikit pun. Kita hendaknya melakukan ibadah semata-mata kepada Allah Ta'ala. Karena sungguh orang yang demikian akan dijamin masuk ke dalam jannah. Dan kalaupun dia berdosa, maka dosanya ada harapan besar untuk diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya dan berapa banyak pun dosa-dosanya. Dalam hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyatakan, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu alaihi an-nar. Barang siapa bersyahadat, barang siapa bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah, maka Allah Ta'ala akan mengharamkan atasnya neraka. Allah mengharamkan atas orang tersebut masuk ke dalam neraka. Menunjukkan fadilah yang besar, jaminan masuk surga bagi mereka yang bersungguh-sungguh kokoh di atas tauhidnya. Demikian pula dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh juga Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyatakan, ma'asyiral muslimin, ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sidqan min qalbih illa haramallahu 'alan nar. Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa bersyahadat, tidaklah seorang hamba, perhatikan, tidaklah seorang hamba dia bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah, dan ini betul-betul muncul dari kejujuran hatinya, kesungguhan hatinya, keyakinan seperti itu, kecuali Allah Ta'ala mengharamkan untuknya api neraka. Ini menunjukkan fadilah yang besar bagi siapa saja yang bersyahadat bagi siapa yang bertauhid, benar-benar menjaga tauhidnya dengan tidak melakukan peribadatan sedikit pun kepada selain Allah. Karena itu ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka hadis yang mulia tadi, hadis qudsi yang mulia tadi memberikan kabar gembira kepada kita. Nah, bahwa seorang mukmin, seorang muslim, apapun berapa banyak pun dosa besar yang dilakukannya, maka sungguh hendaknya kita segera kembali bertobat kepada Allah, dan Allah pasti akan mengabulkan dan memohon, nah, memampuni dosa-dosa kita, membersihkan kesalahan kita, menerima tobat kita, supaya kita benar-benar bersungguh-sungguh di dalam bertobat dan juga mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan juga selama kita tidak melakukan kesyirikan, maka sungguh dosa-dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka pada khutbah yang pertama tadi telah kita ketahui bersama tentang fadilah keutamaan bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Demikian pula keutamaan tauhid, orang-orang yang senantiasa mengesakan Allah dalam beribadah kepadanya. Maka ma'asyiral muslimin, iya, dalam hadis ini pula juga menunjukkan kepada kita untuk tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita berputus asa dari rahmatnya, dari kasih sayangnya, dari segala ampunannya, manakala kita berbuat dosa. Karena sungguhnya ma'asyiral muslimin, nah, disadari ataupun tidak disadari, kita adalah hamba yang banyak terus melakukan dosa setiap hari. Apakah itu dosa yang kita lakukan dengan lisan kita, mata kita, telinga kita, nah, tangan kita, kaki kita, pendengaran, juga hati kita, dan seterusnya. Karena itu ma'asyiral muslimin, solusi dari itu semua adalah segera, manakala kita merasakan bahwa diri kita adalah orang yang banyak berdosa, segera datang kembali kepada Allah Ta'ala, bertobat kepada Allah Ta'ala, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh berputus asa dari rahmatnya untuk segera mohon ampunannya. Sehingga dengan itu ma'asyiral muslimin, orang yang berdosa sekalipun, manakala dia kemudian segera bertobat, memohon ampun kepada Allah, sama saja dia tidak berdosa. Karena kalau sungguh-sungguh dia bertobat, sungguh-sungguh dia mohon ampun kepada Allah, dan Allah mengampuni dosa-dosanya, seperti halnya orang tidak berdosa sama sekali. Karena itu ma'asyiral muslimin, Allah Ta'ala dalam banyak ayat-ayatnya, demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, sangat-sangat mendorong kita untuk senang bertobat kepada Allah Ta'ala. Naam, Allah Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya di surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah Ta'ala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Karena sungguhnya kata Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan taubat itu Allah akan menutupi, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, dan ayat-ayat semacam ini sangat banyak ma'asyiral muslimin yang mendorong kita, yang menganjurkan kita untuk terus bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan ma'asyiral muslimin, nah, ya begitu Allah Ta'ala sangat-sangat memberikan, menerima taubat dan ampunan dari seorang hamba, maka sampai-sampai Rasulullah menegaskan berkali-kali dalam hadis yang sahih. Rasulullah sampai bersumpah dalam hadis yang disebutkan dari hadis Rasulullah SAW, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sampai bersumpah, walladhi nafsi biyadik law lam tudribu lahadaballahu bikum wa ja'a biqaumin yutnibun فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَيَغْفِرُ لَهُمْ. Kata Rasulullah SAW, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, demi Allah, demi zat yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya, لَوْ لَمْ تُتْنِبُ, seandainya kalian tidak berdosa, tidak melakukan dosa, لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ, sungguh Allah akan melenyapkan kalian semua. وَجَاءَ بِكَوْمٍ يُتْنِبُونَ, lalu Allah menggantikan, mendatangkan kaum yang lain yang mereka ini berbuat dosa, berbuat kesalahan. فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ تَعَالَى, lalu mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ, lalu Allah pun mengampuni mereka. Ini menunjukkan kepada kita penegasan bahwa sungguhnya Allah Ta'ala benar-benar akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Kalau mereka mau betul-betul kembali, bertobat, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, demikian pula dalam hadis yang lain, ma'asyiral muslimin. Yang disebutkan dalam hadis Abu Musa, Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi SAW juga pernah menyatakan ma'asyiral muslimin. Ini sebagai juga penegasan bahwa sungguhnya Allah pasti akan mengampuni dosa hambanya. Kata Rasulullah SAW, yaji'u yaumal qiyamah nasun minal muslimin. Akan didatangkan sekelompok manusia pada hari kiamat dari golongan orang-orang muslim. Bidunubin amsalil jibal. Yang mereka datang dengan membawa dosa-dosa setinggi gunung. Sebanyak gunung. Naam, sebesar gunung. Perhatikan ini. Ya, Allah Ta'ala mendatangkan satu kaum. Yang kaum ini membawa dosa-dosa. Yang dosanya saking banyaknya digambarkan seperti amsalil jibal. Yakni seperti sebesar gunung. Yaghfiruhallahu lahum. Lalu Allah Ta'ala pun mengampuni dosa-dosa mereka. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin. Betapa Allah Ta'ala maha pengampun. Zat yang maha pengampun. Yang akan menerima ampunan dan juga taubat. Dari hamba-hamba yang mau kembali. Mau bersungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Demikian pula menunjukkan luasnya. Dari rahmat Allah Ta'ala kepada kita para hamba-hambanya. Bagi mereka yang berdosa. Yang menyadari dosa dan kesalahannya. Lalu mereka pun mau segera kembali. Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin. Jika kita melakukan dosa, jangan berputus asa untuk segera kembali kepada Allah. Segera mohon ampun kepada Allah. Segera mengakui segala kesalahan dan dosa. Lalu kemudian menutupinya dengan betul-betul berusaha untuk tidak mengulanginya. Dan berusaha untuk terus lurus dalam ibadah. Dalam melakukan ketaatan. Dalam melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekali lagi, jangan kita berusaha dari Allah Ta'ala. Karena Allah adalah zat yang maha mengampuni semua dosa-dosa. Selagi kita tidak meremehkannya. Sekali lagi, selagi kita masih meyakini Allah Rabb yang maha sempurna, maha segala-galanya. Maha mengampuni semua dosa. Sehingga kita pun terus melakukan ketaatan kepada Allah. Saya ingatkan kembali lagi bahwa Allah Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya sebagai disebutkan surah Az-Zumar, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah, wahai hamba-hamba Allah, orang-orang yang mereka ini melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri, "La taqnatu min rahmatillah." Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin, inilah nasihat dan wasiat yang bisa disampaikan dalam khutbah yang singkat dan mudah-mudahan bermanfaat ini. Dan tentunya insyaallah harapan kita semua, kita hamba yang banyak dosa, hamba yang banyak melakukan maksiat, hamba yang melakukan kesalahan-kesalahan yang kecilnya maupun besarnya, yang banyaknya maupun sedikitnya, yang disadari ataupun yang tidak disadarinya, maka segera kembali kepada Allah setiap hari. Mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, dan Allah tidak bosan terus menerus Dia mendengar keluhan kita, mendengar ratapan kita, mendengar permohonan ampunan kita, mohon ampunan dosa dan kesalahan kita. Allah tidak bosan, dan karena Allah Maha Pengampun atas segala dosa-dosa. Oleh karena itu kita pun juga jangan bosan untuk terus berdoa, beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan seterusnya. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terakhir, mari kita bermunajat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kelurusan kepada kita, istiqamah di atas ketaatan dan kebaikan, serta senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا